Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita insyaallah masuk pada pembahasan At-Tawassul Al-Mamnu', tawassul yang dilarang. Iya, betul. Udah. Ini? Iya. Pembicaraan kita sekarang insyaallah adalah tawassul al-mamnu'. Tawassul yang dilarang. Jadi tawassul ada yang diperbolehkan dan telah kita kemarin pelajari. Tawassul yang diperbolehkan itu tawassul-tawassul dengan amal-amal saleh, tawassul dengan amal-amal saleh yang memang dengan amal saleh kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amal saleh itu meliputi semua amal saleh. Yang paling penting, paling pokok, paling utama, paling mendasar adalah tauhid. Bertawassul dengan tauhid sangat diperbolehkan, bertawassul dengan iman, bertawassul dengan amal-amal saleh secara umum yang kira-kira dianggap paling ikhlas, tawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini termasuk diantara beberapa tawassul yang dibolehkan. Adapun tawassul yang mamnu', tawassul yang dilarang, ada beberapa jenis. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan di dalam pembahasan at-tawassul al-mamnu' yang diuraikan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ta'ala. Silakan baca. Tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak ada dasarnya di dalam agama Islam. Di antara tawassul yang dilarang yaitu, yang pertama, tawassul dengan orang-orang mati, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka, sebagaimana banyak kita saksikan pada saat ini. Mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul, padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan, seperti dengan perantara iman, amal soleh, asma'ul husna, dan sebagainya. Berdoa dan memohon kepada orang-orang mati adalah sikap berpaling dari Allah. Ia termasuk syirik besar. Allah berfirman, وَلَا تَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ya, pembahasan kita adalah tawassul ikhwan fillah, tawassul yang mamnu'. Ini pembahasan yang perlu kita ketahui karena termasuk penyimpangan akidah yang praktis yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang seharusnya kita membersihkan akidah kita dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, karena modal pokok agama kita adalah akidah tauhid. Hilangnya akidah tauhid ini akan menjadi kehancuran, kebinasaan agama kita secara keseluruhan. Beliau mengatakan, at-tawassul al-mamnu', tawasul mamnu. Adapun tawasul yang mamnu adalah huwalladzi la asralahu fitin, tawasul yang tidak ada dasarnya dalam agama. Beragama itu masih ada dasarnya. Agama itu ikhwanibillah tidak dibangun di atas pengalaman. Agama itu tauqifiyah, agama itu sesuai dengan ajaran syariatnya, bukan pengalaman-pengalaman. Pengalamanku kalau malam Jumat moco kulhu pengsewu nanti akan begini, begini, begini. Agama itu tidak dibuat berdasarkan pengalaman kayak gitu. Nanti orang mengadakan observasi atau mengadakan penelitian sendiri-sendiri. Nah, aku moco ini 5 ayat pertama surat Al-Fatir malam Rebu Kliwon, nanti akan terjadi gini-gini-gini. Saat satu acara agama, maka agama itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan sudah komplit. Agama itu asalnya adalah terlarang, gak ada. Asalnya kita tidak melakukan acara apapun berkaitan dengan ritual-ritual agama, kecuali ada contoh dan ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan kreasi sendiri-sendiri. Maka selain Nabi mengajarkan dengan lisan, dengan perbuatan, maka Nabi juga menegaskan tentang haramnya bid'ah, membuat kreasi-kreasi dalam agama yang tidak pernah ada tuntunannya di dalam agama ini. Oleh karena itu, agama itu mana dasarnya, mana dalilnya, mana penjelasan para ulama salaf. Dan sering orang berdusta dengan salaf. Contoh, mereka katakan umpamanya dalam masalah mengimani sifat-sifat Allah. Kalau salaf dulu katanya, kalau salaf itu mengimani Allah istiwa di atas arasy, saya nggak tahu apa itu istiwa, nggak tahu. Kemudian bagaimana, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Ini dusta, bohong. Salaf sangat tahu mana istiwa apa. Maka kata Imam Ali, al istiwa'u ma'lum, yadullah tahu arti tangan apa. Yang diserahkan kepada Allah itu apanya, kawan? Apanya kemarin? Waktu mengimani nama dan sifat Allah, yang diserahkan kepada Allah apanya? Hakikatnya, kaifiatnya, bagaimananya, hakikatnya, tangan Allah hakikatnya kayak apa. Tapi kalau makna tangannya tahu, makna istiwa tahu. Yang mereka berdusta itu tafil, menyerahkan nama dan hakikatnya kepada Allah, sehingga seakan-akan melewati Ar-Rahman Ustawa'ala Arsh. Pokoknya gak tahu, artinya gak tahu, kayak gak tahu, semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kayak alif lamim, gak tahu artinya apa, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini dusta yang kayak gitu, bohong. Salaf tahu sekali maknanya, tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan. Iya, karena itu perkara gaib. Perkara gaib itu kalau kita nggak lihat barangnya, nggak bisa gambarkan, nggak bisa jelaskan. Kalau menjelaskan tentang perkara gaib yang kita nggak lihat, namanya apa? Ngawur, ngarang-ngarang. Oh, nggak lihat barangnya, nggak tahu, nggak ada penjelasan, tidak ada pemberitaan, kok jelaskan hakikatnya, ngawur namanya. Maka salaf tahu persis maknanya, tetapi hakikatnya, kaifiatnya diserahkan pada Allah Ta'ala. Ini namanya kedustaan kepada salaf. Kemudian khalaf katanya, kalau khalaf itu mengartikan dengan Quran lain, memaknai dengan makna lain. Sesungguhnya Yang mereka lakukan adalah tasbih kepada Allah Ta'ala, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka supaya enggak kebayang-bayang itu ditakwil kepada makna yang lainnya. Ditakwil dengan apapun ikhwan akan terjatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh tangan ditakwilkan dengan kekuasaan. Sekarang makhluk berkuasa atau enggak? Berkuasa. Allah berkuasa. Terus kok enggak khawatir kalau menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya, tapi kekuasaan Allah sesuai dengan ini, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Mestinya kamu tetapkan saja mengimani tangan Allah, lalu yaliku bijalali, selesai. Sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Sehingga tidak berdusta atas nama salaf dan tidak membodoh-bodohkan salaf seakan dia lebih lihai, lebih ahli, lebih pandai, dan kayaknya orang dulu itu pikirannya, istilahnya enggak neko-neko, sehingga hanya nukul-nukul gitu aja, polos. Ini adalah perendahan kepada jadi para salaf yang seperti itu. Ini adalah diantara contoh mereka yang kemudian mengadakan, termasuk dari dalam masalah akidah. Agama itu mesti dengan dasar, dengan dalil, dengan tuntunan, yaitu dengan apa yang bahaya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wawa anwa tawasul ini, tawasul yang terlarang ini macam-macam. Di antaranya satu, at-tawasulu bil amwat, tawasul dengan orang-orang yang mati. Tawasul dengan orang yang mati itu termasuk terlarang. Wa talabul hajat minhum, meminta hajat, meminta berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Sehingga meminta kepada yang tidak bisa memberi, tidak kuasa memberi, dia telah menjadi mayit. Kalau di dunia mayitnya wali sudah jadi mayit, kemudian dia minta-minta, orang nganggap waras atau gila? Hah? Mayitnya belum dipendem. Apa bedanya mayit sudah dipendem dengan belum dipendem? Ini mayitnya belum dipendem, masih hidup. Masih hidup. Sudah, mayitnya belum dipendem, masih ada di depan dia. Terus minta-minta, gimana? Orang memaklumi atau mengingkari? Mengingkari. Lah kalau mayit itu dipendem, minta-minta, jadi dimaklumi. Apa bedanya mayatnya masih di atas tanah dengan di dalam tanah? Yang mending jasadnya masih di dalam, di atas tanah, kupingnya masih kelihatan, masih bisa dibengoki. Minta kepada mayat yang sudah mati ini, ketika dia masih di depan kita dianggap waras, bagaimana mayat yang sudah dipendem kemudian dia minta-minta kepada mayit tersebut? Bahwa kalau gitu nggak usah dipendem saja, ngegleh, disimpan di rumah atau bagaimana, terus kemudian didatangi tiap hari, dia didatangi, dia minta-minta terus kayak gitu, maka orang akan bilang gila yang seperti itu. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan ya sesungguhnya mengingkari atau manusia mengingkari apa mereka lakukan, minta-minta kepada mayit. Tapi sayang kalau sudah dipendam malah semuanya bisa dimaklumi. Wal isti'anatu bihim, isti'anah meminta tolong kepada mayit-mayit itu, kama huwa waqi' al-yaum, sebagaimana kenyataan yang banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Kemudian amalan syirik yang seperti ini, amalan syirik kayak gini ini, itu dinamai wa yusammunahu tawasulan, dinamai tawasul. Dan ini bisa menjadi syubhat. Kemudian dicarikan dalilnya, ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Letak salahnya di mana? Ikhwan fillah. Letak salahnya dengan membawakan ayat ini sebagai dalil boleh sebagai dalil bolehnya tawasul kepada mayit. Hah? Umum gimana? Belum dispesifikkan mana yang boleh. Terus? Ayatnya kan perintah tawasul. Gimana? Kemudian membawakan ayat ini sebagai dalil untuk membenarkan perbuatan bertawasul dengan mayit. Karena perintah ayatnya adalah tawasul. Bagaimana kemarin? Hah? Jawabannya gimana? Bagaimana? Tidak itibak. Hah? Tidak itibaknya gimana? Gimana ikhwan? Ada yang punya jawaban lain enggak? Hah? Lupa. Apa kemarin? Maksudnya waqtahu ilaihil wasilah. Wasilah di situ adalah al-a'mal as-salihat, amal-amal saleh. Dan ini penjelasan para salaf. Maka bahayanya liar di dalam menjelaskan ayat Al-Quran sesuai dengan akalnya, sesuai dengan perasaannya, tidak kembali kepada salaf, bahayanya di situ. Nanti semua penyimpangan, kesesatan bentuknya apapun itu bisa bawakan dalil. Sehingga sampai yang paling sesat itu semuanya bisa bawakan dalil. Kalau hanya membawakan dalil, makanya mesti harus dikembalikan kepada bagaimana para salaf memahami ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka kunci dalam yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menyelisih mereka, dan mereka sebagai itu rukun yang ketiga di dalam mengimani Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Sehingga kalau tidak kembali kepada mereka, akan bisa melebar kemana-mana tanpa batas, dan setiap kesesatan akan bisa mendatangkan dalilnya. Walisa kadari, yang hakikatnya bertawa, yang hakikatnya meminta kepada mayit, ini bukan namanya bukan tawasul, tapi syirik. Syirik meminta kepada mayit orang sudah mati, ini adalah musyrik, syirik. Tapi orang menamai dengan tawasul supaya perbuatan ini seakan-akan dibolehkan oleh agama. Li'anna tawasulah huwa talabu minallahi biwasifatin masyru'atin kal iman wal amal saleh wa asma'il husna. Karena tawasul itu adalah meminta kepada Allah, mintanya itu kepada Allah, bukan kepada mayit. Mintanya itu kepada Allah Ta'ala. Dengan perantara apa? Dengan perantara yang disyariatkan seperti iman. Dia mengawali permintaannya dengan iman, dengan amal saleh. Kayak kasus siapa? Kasusnya siapa? Tiga orang yang mereka terjebak di dalam gua, bertawasul dengan yaitu amal-amal yang pernah mereka lakukan. Tawasul dengan birrul walidain, tawasul dengan menghindari zina, tawasul dengan berbuat baik kepada karyawan. Ini tawasul dengan amal saleh. Wa asma'il husna, dan juga bertawasul dengan amal asma'ul husna. mau awali dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, baru kemudian meminta kepada Allah Ta'ala. Wa du'aul amwat iqrabun anillah. Adapun berdoa kepada mayit, ini sikap berpaling kepada Allah. Kalau mau minta itu langsung kepada Allah Ta'ala, gak usah pakai perantara-perantara dari kalangan makhluk. Para wali yang dijadikan perantara ini, kalau doa, perantaranya siapa? Dijadikan sebagai perantara. Kalau dia mamanya bilang, jadikan perantaranya Nabi, karena lebih baik. Terus Nabi untuk berdoa kepada Allah pakai perantara apa lagi? Berdoa kepada Allah itu langsung, tidak membutuhkan pakai perantara-perantara. Sehingga yang dibutuhkan itu Allah. Adapun makhluk, cara menghormatinya, cara memuliakan, bukan jadikan sebagai perantara. Demikian juga tidak ada para sahabat, para imam-imam yang mereka bertawasul dengan mayit-mayit di antara mereka yang dianggap mulia. Sehingga ini merupakan perbuatan penyimpangan dan berpaling dari Allah Ta'ala. Minta langsung kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada mayit, wa minasyirkil akbar, termasuk syirik besar. Liqauli Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, bisa-bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa menolak mudarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan perbuatan meminta kepada mayit itu, maka kamu termasuk orang zalim, syirik, itu musyrik, termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang muslim mesti harus paham, tidak boleh dia ragu dalam perkara beginian, karena termasuk akidah yang kalau sampai rusak, jatuhnya itu gak tanggung-tanggung, belesaknya itu dalam perbuatan syirik yang membahayakan semua agama dia. Yang kedua, tawasul dengan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ucapan mereka, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad sembuhkanlah aku. Ini adalah perbuatan bid'ah, sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Adapun tawasul yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan doa paman Rasulullah Al-Abbas adalah semasa ia masih hidup. Dan Umar tidak bertawasul dengan Rasulullah setelah beliau wafat ketika beliau meminta diturunkan hujan. Sedangkan hadis tuwassalu bijahi yang artinya bertawasullah kalian dengan kemuliaanku, hadis ini sama sekali tidak ada sumber aslinya atau palsu. Demikian menurut Ibnu Taimiyah. Tawasul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kesyirikan, yaitu jika ia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa, sebab dengan demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Abu Hanifah berkata, aku benci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah. Demikian seperti disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar. Ya. Yang kedua, catatan beliau tentang tawassul yang mamnu, yang terlarang ini, amma tawassul bijahi rasuli, adapun tawassul dengan keagungan Rasulullah SAW, seperti perkataan ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini, ya Rabb dengan jah Muhammad, dengan keagungan Muhammad, maka syafatilah, syafatilah itu sembuhkanlah aku. Fawa bid'atun, ini adalah bid'ah. Li'anna sahabata lam yaf'aluhu karena para sahabat tidak melakukannya. Qanibillah, tawasul poin yang pertama syirik. Tawasul syirik yaitu tawasul dengan mayit. Orang-orang yang sudah mati jadikan sebagai tawasul perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perbuatannya kaum musyrikin Quraisy yang dikafirkan atau yang dengan itu perbuatan yang membuat mereka musyrik kafir yang diperangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana butuhum illa liqarribuna ila Allah Zulfa. Tidaklah kami menyembah berbagai macam sesembahan-sesembahan itu kecuali semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini adalah tawasul nomor satu yang masuk dalam tawasul syirik. Tawasul yang kedua, tawasul bid'ah, yaitu tawasul dengan jah, dengan kemuliaan, keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak pernah para sahabat melakukannya. Seandainya bertawasul dengan jah atau keagungan dan kemuliaan Rasulullah SAW, maka para sahabat pasti sudah banyak yang melakukannya. Mereka ini orang-orang yang sangat semangat dalam kebaikan, sehingga seandainya itu adalah buah kebaikan yang tertuntut, yang dibolehkan, oh mereka kan sudah diriwayatkan banyak para sahabat yang melakukan perbuatan tersebut. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan bertawasul dengan jah, dengan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang tidak diajarkan di dalam agama. Seandainya boleh bertawasul dengan orang sudah mati, maka Umar Ibn Khattab tidak akan berpindah bertawasul kepada Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukan Rasulullah SAW jauh lebih mulia dibandingkan dengan Abbas. Ketika Umar Ibn Khattab justru bertawasul dengan Abbas, ini menunjukkan bahwa memang tidak boleh bertawasul dengan Nabi karena sudah wafat. Seandainya boleh, maka Umar tetap akan bertawasul dengan Nabi karena jauh lebih mulia. Ngapain pindah kepada Abbas yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindahnya Umar, berpindahnya para sahabat dari bertawasul kepada Nabi ketika masih hidup, kemudian setelah wafatnya pindah kepada Abbas, ini menunjukkan bahwa bertawasul dengan orang sudah meninggal itu enggak boleh. Walianna Umar lianna sahabah lam yaf'alu. Walianna Umar al-Khalifah tawassala bil Abbas hayyan bidu'ai. Dan ketika Umar menjabat sebagai khalifah, maka Umar pernah bertawasul dengan Abbas yang waktu itu Abbas masih hidup. Yang Umar bertawasul dengan doanya Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah, sehingga Umar bin Khattab bertawasul dengan doanya Abbas. Bukan bertawasul dengan zatnya Abbas, tapi doanya Abbas. Seandainya boleh bertawasul dengan Nabi yang sudah wafat, tentu lebih utama bertawasul dengan Nabi dibandingkan dengan Abbas. Dan buktinya tidak ada para sahabat yang mereka bertawasul kepada Rasulullah SAW atau kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah matinya, tapi bertawasul dengan doanya orang yang masih hidup. Walam yatawassal bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi indama talaba nuzulal matar, indama talaba nuzulal matar. Dan Umar tidak bertawasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya ketika meminta hujan. Ini ketika Umar meminta hujan dalam salat istisqa, Umar bertawasul dengan doanya. Ini Abbas, paman Nabi yang masih hidup. Sebagaimana juga kebiasaan para pemimpin kaum muslimin bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, bukan dengan orang yang sudah mati. Wa hadis, adapun hadis tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan jah, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku. Hadis ini la aslalah, hadis ini palsu, enggak ada asal usulnya. Kalau ada orang komentar, maksud hadis la aslalah palsu, maudhu, dhaif, ya memang harus perhatian ke situ. Karena kalau tidak perhatian ke situ, jangan antum salahkan Syiah yang membuat riwayat-riwayat palsu yang isinya syirik dan kufur. Dan ini perbuatannya para zindik, membuat riwayat-riwayat yang palsu. Zindik para munafik, kafir, yang membuat riwayat palsu, sehingga para ulama dengan kerja kerasnya, dengan semangat untuk bertakarruf kepada Allah, membersihkan riwayat-riwayat dari kepalsuan, dari sanad-sanad yang palsu, yang lemah, supaya betul-betul ajaran itu ini benar-benar nisbat kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk diantara penjagaan Allah Ta'ala. Maka kata para ulama, al-isnadu minad-din, sanad itu termasuk daripada agama. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan siapa? Dan semua fulan-fulan yang milih sanad itu yaitu dinilai siapa dia, sampai pada tingkatan dia sanad perawi yang thiqah atau enggak, perawi yang terpercaya atau enggak, diteliti betul. Laul al-isnad laqala nas sya'ama sya'an, seandainya bukan karena sanad, orang akan mengatakan semaunya. Orang akan mengatakan qala Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallam, sehingga akan hancur agama ini. Dan ini termasuk diantara penjagaan Allah Ta'ala. Allah Alhamdulillah telah menegaskan akan menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan adzikr dan kami yang menjaga adzikr tersebut. Penjagaan terhadap Al-Qur'an itu lafdan dan makna. Lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Sehingga lafaz Al-Qur'an terjaga. Jutaan manusia hafal Al-Qur'an ini. Dan tidak ada yang sengaja memalsukan bacaan Qur'an, pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Adapun kalau imam-imam kita baca keliru, atau ada orang baca ada yang keliru, itu bukan ingin membuat Quran palsu, tapi karena bodoh, gak ingat atau lupa, atau sehingga hafalannya tidak mungkin. Tapi kalau ada orang sengaja yang membuat ini lafaz-lafaz palsu Al-Quran, pasti akan itu ketahuan, langsung kebongkar. Demikian juga yang terjaga bukan sekedar lafaznya, maknanya juga terjaga. Maknanya terjaga, sehingga tidaklah orang akan memasukkan kebatilan makna-makna yang batil dalam agama ini, kecuali pasti akan kebongkar. Dan ini Allah siapkan para ulama di antara hamba-hamba Allah yang siap mengemban agama ini, sehingga betul-betul agama ini sebagaimana aslinya yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipanggul setiap zaman oleh para ulama yang yaitu adil. Itu para ulama yang betul-betul penuh dengan amanah keadilannya mengemban agama ini. Yanfuna tarifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang para ulama ini akan membongkar, yang akan menyelesaikan, menolak segala bentuk ghulu, sikap keterlaluan orang-orang yang ghulu, dan akan membongkar kebatilan ahlul batil wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, dan akan meluruskan ta'wilnya orang yang bodoh. Kerusaknya agama itu dari orang yang ghulu, ahlul batil, orang yang bodoh. Maka para ulama akan menyelesaikan urusan mereka, menolak orang-orang yang ghulu, membongkar kebatilannya ahlul batil, meluruskan takwilnya orang bodoh. Hadis tawassalu bijahi la asalallah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadha tawassul al-bid'i, dan tawassul yang bid'ah ini qad yu'di lisyirki, sungguh telah mengantarkan kepada syirik, karena hatinya kemudian tertuju kepada Nabi. Hatinya kemudian orang tertuju kepada Nabi, sehingga arah permintaannya itu kepada Nabi, pengagungannya kepada Nabi, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun li wasithah. Yang demikian itu apabila dia berkeyakinan bahwasanya Allah membutuhkan perantara, kal amir wal hakim, seperti amir dan penguasa yang membutuhkan perantara dari kalangan makhluk. Kalau penguasa, ikhwan, memang butuh perantara. Kalau penguasa itu butuh kepada para informan, para perantara, menteri-menteri, wakil-wakilnya, para ini perantara antara ia dengan penguasa. Karena memang penguasa itu satu, tidak tahu kondisi rakyatnya, dan tidak tahu semua info yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga membutuhkan orang memberikan info-info kepada penguasa itu. Dan memang penguasa ini mutlak membutuhkan pembantu-pembantu untuk melancarkan tugas-tugasnya. Tanpa para pembantu ini, penguasa langsung jungkel. Dia tidak bisa lagi kerja, tidak bisa apa-apa tanpa pembantu. Jangankan penguasa negara, penguasa rumah tangga saja, kalau tidak ada pembantu, sedangkan yang dikerjakan rumahnya kayak istana, itu kemudian mobilnya 10, kemudian tamannya banyak, kolamnya, kolam renang, terus tanpa pembantu, ya mati kaku. Dia nyapu sendiri, kemudian resek-resek dewe, umbah-umbah dewe, masak dewe, nyuci mobil dewe, ya akhirnya gak bisa apa-apa, kecuali ngurus itu semuanya. Mesti butuh pembantu, karena gak bisa melaksanakan sendiri, gak punya kekuasaan untuk ke situ, sehingga butuh pembantu, butuh perantara-perantara. Juga demikian juga penguasa itu rata-rata asalnya kebanyakannya itu enggak punya kasih sayang kepada rakyat. Butuh para penggelembung yang bisa gelembung kemudian punya rasa sayang kepada rakyat. Ah, kalau Allah, Allah itu alimun khabirun. Allah itu tahu persis detail tentang keadaan para hambanya, tidak butuh informan. Hamba langsung mintanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah itu arhamurrahimi. Allah itu zat yang maha penyayang, maha kasih, arhamurrahimi. Tidak perlu para penggelembung yang gelembung Allah kemudian berkemauan untuk ngasih. Dan menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kejahatan, kemungkaran. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk dalam segala halnya, zatnya maupun sifatnya. Allah tidak serupa dengan para makhluk. Sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk dalam ibadah, sehingga dia mengangkat perantara untuk menuju Allah, ini adalah li'annau sabbahal khaliq bil makhluk. Ini penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan Ibu dan Abu Hanifah mengatakan, aqra'u an as'alallaha bighairillah. Aku benci. Dan perkataan salaf itu kalau dia bilang benci, makruh, itu lebih dekat maknanya adalah haram. Sehingga aku benci meminta kepada Allah bighairillah, kepada dengan perantara selain Allah Ta'ala. Minta kepada Allah itu langsung, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, sehingga langsung kepada Allah, tidak pakai perantara-perantara ini makhluk. Kalau berperantara ya dengan asma Allah, sifat Allah, iman, amal saleh, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mentafsirkan ayat dengan kemauannya sendiri itu bisa fatal akibatnya. Ahlul bid'ah terjerumus dalam segala macam bid'ah itu diantaranya karena tidak kembali kepada para sahabat. Makanya seperti Khawarij, dia mengkafirkan Ali dan Muawiyah itu pakai dalil ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Khawarij pakai ayat tersebut untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Letak kesalahannya di mana? Perbuatan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan ayat tersebut, letak kesalahannya di mana? Yang kenyataannya, Ali bin Abi Thalib ketika ingin berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali mengangkat hakim atau mengangkat yaitu wakilnya Ali untuk berunding dengan Muawiyah, dan Muawiyah mengangkat hakim juga, keduanya berunding sampai terjadi kesepakatan. Kemudian berhukum dengan kesepakatan manusia yang berunding ini dianggapnya berhukum dengan hukum manusia. Sehingga sedangkan ayatnya mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka Ali dan Muawiyah kafir. Ini diantara fatalnya ketika memahami ayat dengan akalnya sendiri dan dengan perasaannya sendiri tanpa merujuk kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ah, firqatul dhalalah al-bid'ah rata-rata semuanya begitu. Termasuk Mu'tazilah yang memaksakan kaum muslimin untuk berakidah Quran makhluk, sampai para ulama dipenjara, ulama ditangkap, dipenjara, disiksa untuk mengajarkan Quran makhluk, untuk berkeyakinan Quran makhluk. Imam Ahmad satu di antara ulama yang ditangkap di penjara, disiksa sampai 3 generasi raja, sehingga waktu yang cukup lama. Bagaimana cara Imam Ahmad untuk menunjukkan sesatnya pemahaman dia dan keyakinan dia Quran makhluk? Caranya dengan berdalil dengan salafus saleh, pemahaman dan amalnya salafus saleh. Berdialog Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duwata Al-Mu'tazilah. Imam Ahmad mengajukan pertanyaan, "Ya Ahmad, ini Ahmad bin Abi Duwata, ya Ahmad, tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengajak manusia kepada Quran makhluk? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengajarkan dan mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk?" Jawabannya tidak. Dan itu jawaban yang benar. Nabi tidak mengajarkan dan tidak mengajak kepada manusia bahwa Quran itu makhluk. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaan kedua, tentang Quran makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tahu enggak bahwa Quran itu makhluk? Jawabnya hanya tahu atau enggak. Kalau jawabnya tahu, kalau jawabnya tahu, sedangkan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk, kita mestinya lebih tidak boleh mengajak manusia kepada manusia Quran itu makhluk. Bagaimana kemudian kalian memaksa manusia berkeyakinan Quran makhluk sampai ditangkap-tangkap, di penjara, disiksa? Itu kalau jawabannya tahu. Nabi tidak mengajarkan dan tidak mengajak manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk. Kalau jawabannya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, kata Ibnu Ahmad, Luka Ibnu Luka dalil pokoknya. Wong dalam urusan agama, Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, Ali enggak tahu, kamu dengan teman-teman kamu tahu. Luka Ibnu Luka. Ini bisa diterapkan dalam semua kebiasaan yang dilakukan oleh orang dianggap ritual agama. Kalau tidak melakukan dianggap meninggalkan ritual sunnah, ritual agama, tidak cinta Nabi, tidak menghormati wali, maka ditanyakan. Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengajarkan kayak gitu enggak? Dan tahu enggak kalau itu adalah amalan agama yang perlu untuk dihidupkan? Kalau mereka mengatakan Nabi enggak mengajarkan, maka pertanyaan tinggal mereka tahu atau enggak. Kalau mereka tahu dan mereka tidak menghidupkan, kita layak untuk tidak menghidupkan. Kalau mereka tidak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu, jawabannya apa tadi? Luka Ibnu Luka. Ini adalah masalah agama kembali kepada bagaimana para salaf memahami, sehingga bukan ini menurut perasaan dan ini akal kita, akal dan perasaan kita. Yang ketiga, sedangkan bacaan. Yang ketiga, meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Seperti ucapan mereka, ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka ini tidak diperbolehkan, sebab para sahabat tidak pernah melakukannya. Juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, yang ketiga, termasuk tawasul yang tidak dikenal di dalam agama adalah meminta Rasul untuk mendoakan. Yang meminta Rasul untuk mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Kalau beliau masih hidup, boleh gak ikhwan? Boleh. Tapi ketika beliau telah wafat, maka tidak diperbolehkan. Wa amma talabu doa minar Rasul ba'da mauti. Adapun minta doa dari Rasulullah setelah matinya, yaitu minta kepada Nabi untuk mendoakan. Jadi Nabi supaya mendoakan kepada Allah untuk dirinya, seperti ucapan, ya Rasulullah, udauli, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Tidak minta kepada Nabi, enggak. Dia enggak minta kepada Nabi, tidak. Tapi dia minta kepada Allah, kepada Nabi, untuk berdoa kepada Allah sedangkan Nabi sudah meninggal. Kayak antum minta kasih mbahnya, mbah, panjenengan dongak nih foto, panjenengan dongak nih kalau aja mujian nyun kematan Allah Ta'ala dan suun ke kali Gusti Allah. Simbahnya udah mati, gak boleh. Kalau simbahnya masih hidup, mbah, panjenengan dongakan kalau aja mujian yang dongakan rumah Allah kajenge gampil langit kula ujian, boleh gak? Boleh. Tapi sudah meninggal, sama dengan mayatnya masih jelger di depan kita. Antum datang, bah, panjenengan dongo dongak nih suwun ke kali Gusti Allah kula ajeng golek rezeki teng Jakarta kajenge lancar, ya orang sekitarnya kan bilang gundam. Ini ketika mayatnya masih di atas tanah, lah sudah dipendam, orang memalumi yang seperti itu. Seperti ini termasuk di antara bentuk tawasul yang bid'ah dan tidak dikenal di dalam agama, tidak pernah ada, para sahabat tidak pernah melakukannya. Kalau dia melakukan ini sedangkan para sahabat tidak melakukan sama sekali, lalu dianggap perbuatannya itu baik, maka seakan-akan dia menemukan kebaikan yang tidak pernah diketahui oleh Nabi dan para sahabat. Ini adalah dia merasa lebih hebat dalam beragama ketimbang Nabi dan para sahabat. Makanya Imam Ahmad, makanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ketika berkomentar kepada orang yang melakukan amalan yang bid'ah, kata Ibnu Mas'ud, la'allakum ahda min millati Rasulullah sallallahu, kamu ini apa merasa bahwa agama kamu, amalan kamu lebih lurus, lebih baik dibandingkan dengan amalan Nabi dan para sahabat? Gimana kira-kira? Kalau dia merasa amalnya lebih baik dan lebih lurus dibandingkan Nabi dan para sahabat, ini seperti ini benar atau salah? Ya tentu sesat. Dia merasa amalannya lebih lurus, lebih lenceng, lebih baik dibandingkan Nabi dan para sahabat. Ini tentu adalah sesat yang demikian. Karena tidak ada yang lebih lurus dan lebih benar dalam masalah amal agama dibandingkan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Lianna sahabat alam yaf'alu, para sahabat mereka ini tidak pernah melakukan, sehingga seperti ini ghairu jais, tidak boleh dilakukan karena mereka tidak pernah melakukan yang seperti itu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi, idza matal insanu inqata amalu, manusia kalau sudah mati amalnya terputus, dia sudah tidak bisa beramal apa-apa lagi, terputus semuanya, sudah tutup ini usia amalnya, sudah tutup kesempatan beramal, sudah tutup, termasuk mendoakan, memintakan ini kepada orang yang masih hidup, sudah tidak ada lagi aktivitas begituan, illa min thalath, kecuali tiga yang tetap terus mengalir pahalanya kepada dia, sehingga ibaratnya sudah tidak beramal tapi pahalanya terus mengalir. Pahala itu didapatkan karena amal yang dia lakukan. Hanya amal itu, ada amal yang begitu mati sudah tutup, putus, udah gak ada lagi kesempatan beramal sehingga tidak menghasilkan pahala. Tapi ada amal yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah gak bisa beramal lagi. Apa itu? Satu, sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah jariah ini akan terus pahalanya mengalir kepada orang yang melakukannya, buat sumur, buat masjid, kemudian buat madrasah, kemudian membuat tempat-tempat yang dimanfaatkan untuk fisabilillah, wakaf-wakaf tanah dan seterusnya, atau au ilmin yung tafaubi, ilmu yang dimanfaatkan. Antum mengajar, waktu hidup masih mengajar, ilmunya diamalkan orang, antum ikhlas mengajarkan, ilmunya diamalkan orang, maka semua orang yang mengamalkan ilmu yang antum ajarkan, ganjarannya ngalir ke antum. Antum mengajarkan ke murid-murid lagi, murid-murid mengamalkan, pahala dia juga ngalir ke antum, ngalir ke antum dan ngalir ke gurunya antum yang mengajarkan antum, terus begitu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Sehingga ini keuntungannya orang yang mereka mengajarkan agama Allah Ta'ala. Tapi harus dipastikan yang diajarkan itu betul-betul petunjuk kebenaran, jangan sampai dia justru mengajarkan kesesatan. Kalau yang diajarkan kesesatan, nanti yang mengalir bukan pahala, dosa. Sesat gara-gara dia, maka dosanya terus mengalir kepada ini orang yang mengajarkan kerusakan, kesesatan itu. Awwaladin salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakan kepadanya. Anak saleh, untuk menjadi anak saleh itu harus tahu agama. Dan faktor untuk lahirnya anak soleh, orang tuanya juga harus soleh duluan. Maka ada surat, dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan, ayahnya kedua anak ini adalah soleh. Sehingga kesolehan orang tua berharap anaknya akan soleh. Jangan sampai orang tuanya gak karuan bentuknya, amalnya, agamanya, tapi berharap anaknya menjadi soleh. Keteladanan soleh orang tua mesti dilakukan terlebih dahulu untuk mewujudkan anak yang soleh, dan mesti mengajarkan agama. Oleh karena itu, kita semuanya dari bercita-cita menjadi bapak-bapak yang soleh, yang kita faham agama, mengamalkan agama. Terus nanti cari istrinya juga jangan ketemunya di internet, carinya di internet, cari di mall-mall, nongkrong di mall, kemudian nyaruk yang di mall. Carinya jangan di tempat yang setan-setan banyak. Di mall pasar itu setannya banyak. Jangan cari akhwat di mall, di pasar. Di koran, cari di koran, biru jodoh. ini adalah tempat-tempat yang tidak layak. Cari dengan jalur-jalur yang bagus, yang benar, yang lurus, biar dapat yang genah. Jangan sampai tahu-tahu ketemu gendruwo, sehingga enggak genah segala macamnya, dunia akhiratnya maut-maut enggak karuan, karena carinya di tempat-tempat yang enggak jelas. Nah, demikian ya kawan, kita cukupkan dulu dan bermanfaat. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksudkan dengan tawasul iman dan orang-orang yang dengan iman dan orang-orang yang soleh? Dan tolong sebutkan contohnya dengan rinci. Tawasul dengan iman dan tawasul dengan amal soleh dan tawasul dengan doanya orang yang soleh, bukan orang-orang soleh, doanya orang yang soleh yang masih hidup. Tawasul dengan iman contohnya, ya Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Ya Allah, aku dulu mendengar ada nabi, ada ustaz, ada orang yang menyuruh kami beriman, lalu kami beriman. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Itu namanya menyebutkan imannya sebagai bentuk tawasul. Dia berwasilah dengan iman tersebut. Ya Allah, saya dulu berbakti sama orang tuaku. Orang tuaku minta apa, aku berikan semuanya. Padahal aku sangat butuh waktu itu. Saya ingin menunjukkan bakti kepada orang tua. Itu namanya menyebut amal soleh yang pernah dilakukan untuk bertawasul kepada Allah dalam berdoa. Itu boleh yang demikian. Atau kalau doanya orang soleh, datang kepada orang soleh yang kita yakin dia tauhidnya bagus, dia ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah, bukan musyrik, bukan dukun, tapi dia ustaz, ulama, syekh, orang soleh yang bertakwa, minta tolong untuk didoakan supaya keluarganya bagus, supaya dia istiqomah dalam beragama, minta supaya dia berdoa kepada Allah, mendoakan dia kepada Allah, mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itu adalah bertawasul dengan hal-hal tersebut. Gimana? Apakah bertawasul dengan ulama sunnah yang kita belum pernah bertatap muka dan kita belum tahu namanya? Gimana? Bertawasul dengan ulama sunnah. Gimana caranya? Yeah. Belum kenal, belum tahu, jadi jarak jauh. Pak Ustaz, tolong aku didoakan. Orangnya nggak tahu, nggak kenal, di mana tinggalnya. Ya, siapa yang dimaksudkan terusan? Gimana contohnya? Umumnya, sekarang ada ulama umumnya, Syekh Saleh Al Fauzan masih hidup di Saudi. Antum tidak pernah ketemu, tidak juga kenal, juga telepon gak punya nomornya. Terus gimana? Mintanya gimana caranya? Dari Jogja. Saya sore pausan, tolong saya didoakan kepada Allah. Ya gimana dengar? Ya kita minta kepada orangnya itu, kita datang, kita minta Syekh, Ustaz, tolong saya didoakan, pendidikan doakan kepada Allah untuk saya, biar saya kuliahnya cepat lulus, biar pintar, biar gampang menghafalkan, biar istiqomah agamanya. Itu baru bertawasul dengan orang soleh, doanya orang soleh yang masih hidup. Ya. Ya selama dimanfaatkan oleh orang dan berangkatnya dari iman, umpamanya bangun rumah singgah, umpamanya rumah singgah ya selama dimanfaatkan terus dia dapat aliran pahala. ya pondok pesantren, madrasah, pendidikan, sekolah segala macam yang sifatnya mengantarkan orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ilmu umum, ya kalau antum niatnya waktu mengajarkan komputer, mengajarkan itu dalam rangka supaya teman-teman bisa dakwahnya canggih, tidak hanya manual, tidak hanya dakwah-dakwah yang terbatas, antum ajarkan bagaimana mempercanggih penyebaran dakwah supaya betul-betul bermanfaat untuk manusia. Itu termasuk diantara ilmu yang memberi keutamaan, yang punya manfaat. Kalau hanya untuk cari duit saja, ya dia dapatnya ya kerja dengan ilmu tersebut, yaitu duit urusannya. Tidak ada niat untuk mendapatkan pahala ini kampung akhirat. Itu. Udah, kawan? Cukup? Kita cukup sekian dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.